الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، kita masih berada pada pembatal Islam yang kelima, di mana kita telah mendapatkan sekian faedah, sekian ilmu dari penjelasan Al-Imam Al-Syeikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, ketika beliau menyebutkan beberapa qadaya, beberapa sisi peristiwa atau fakta yang menunjukkan bahayanya pembatal Islam yang kelima ini, menunjukkan bahwa banyak dari kaum muslimin yang terjatuh pada pembatal Islam yang kelima ini, yakni dari kalangan mereka-mereka yang menyatakan Islam, mengaku sebagai muslim, namun ternyata mereka benci kepada Al-Islam. Terkhusus di zaman ini, kita dapati dari satu kelompok yang dikenal dengan kaum liberal, yang mereka menampakkan sebagai muslimin. Nama-nama mereka adalah nama-nama Islami. Ada yang bernama Ahmad, ada yang bernama Said, ada yang bernama Muhammad. Namun, keluar dari lisan-lisan mereka, ucapan-ucapan dan statement yang menjatuhkan kaum muslimin, yang melecehkan syariat Islam, maka sungguh mereka kaum liberal benar-benar di dalam bahaya. Mereka terancam dengan pembatal Islam yang kelima ini, membenci syariat Islam. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan, فقال كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه. Dahulu ada seorang sahabat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami sahabat-sahabatnya. Wa kana yaqra'u fi kulli raka'atin surat al-ikhlas. Dan sahabat tersebut selalu membaca surat Al-Ikhlas pada setiap rakaat. Fadzakaru dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabatnya tersebut menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dilakukan oleh sahabatnya ketika salat, pada setiap rakaat membaca surat Al-Ikhlas. Fasa'alahu an dzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengcrosscheck kepada si sahabat tersebut, bertanya tentang alasan ia melakukan hal itu. Faqala, Maka dijawab oleh pria tersebut, sahabat tersebut, ana uhibbuha li'annaha sifatur rahman. Aku mencintai surat Al-Ikhlas karena surat tersebut terdapat padanya sifat Allah Ar-Rahman. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, inna hubbaka laha adkhalaka al-jannah. Sesungguhnya kecintaanmu kepada surat tersebut akan memasukkan kamu ke dalam surga. Wa fi riwayatin akhbaruhu annallaha yuhibbuh aw akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, sampaikan, kabarkan kepada dia, si pria tersebut, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mencintainya. Qala hafizahullah, falladhi yuhibbul qur'ana fihi iman wa hadha yudkhiluhul jannah. Maka orang yang mencintai Al-Qur'an, di dalamnya ada keimanan. Ya, di dalam Al-Qur'an fihi iman, ada padanya keimanan. Wa hadza yudkhiluhu al-jannah, maka keimanan ini akan memasukkan dia ke dalam surga. Walladzi yakrahul Qur'an aw sunnah, sebaliknya orang yang membenci Al-Qur'an, membenci sunnah. Sekali lagi, membenci, tidak menyukai Al-Qur'an atau sunnah. Mungkin ada yang bertanya atau menyampaikan, masa sih ada orang yang membenci Al-Qur'an atau membenci sunnah? Jawabannya ada. Ada. Dari kalangan muslimin membenci Al-Qur'an atau membenci sunnah. Terlebih sunnah sahihah, sunnah-sunnah yang benar, sabitah, datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika sunnah tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsunya, sunnah tersebut bertentangan dengan madhabnya, tidak sesuai dengan asas organisasinya, maka dengan serta-merta dia membencinya, membuangnya, tidak mempedulikannya. Walladzi yakrahul Qur'ana awis sunnata li'annahu yukhalifu syai'an min hawah. Maka orang yang membenci Al-Quran ataukah membenci sunnah karena hal itu bertentangan atau menyelisihi hawa nafsunya, fa'innahu yuhbitu amalah. Maka sungguh sikap tersebut akan menghilangkan, menghapus amalannya. Wa in kana la yatakallam, walaupun dia tidak berbicara. Fa kaifa idza takallama wa ankara, lalu bagaimana jika dia meluapkan kebenciannya pada lisannya, pada ucapannya, atau dia mengingkari secara terang-terangan satu sunnah dari sunan an-nabi alaihi salatu wassalam. Fal amru ashad, tentunya permasalahan ini lebih berat dan lebih dahsyat. Wa kadzalika alladhi yakrahul kitaba was sunnah, demikian pula orang yang membenci Al-Qur'an dan sunnah, li'annahuma yukhalifani madhhabahu, karena Al-Qur'an dan sunnah bertentangan dengan madhhabnya, au madhhaba man yaqtadi bihi, atau madhhab orang yang dipanuti. Fahuwa yakrahu an tadhkura lahu ad-dalil min al-kitab wa sunnah. Dia benci, dia tidak suka. Ya. Tidak suka, tidak senang antudzkara lahu ad-dalil, untuk disebutkan kepadanya dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Li'annahu yukhalifu madhabah. Karena dalil tersebut bertentangan dengan madhabnya. Ketika disampaikan kepada dalil, kepadanya ad-dalil, ini dalil yang menunjukkan bahwa amalan ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bimbingannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan ini amalan yang muhdats, yang baru, amalan yang bid'ah. Maka dia akan mengingkari. Dia akan menolak secara terang-terangan. Dia akan mengatakan, saya tidak butuh dalil. Yang saya ikuti adalah madhab. Karena ini, madhab ini telah diwariskan secara turun-temurun. Ini adalah warisan nenek moyang. Madhab dan pendapat ini sudah lama kita pegangi dan kita amalkan. Kenapa kamu datang menyebutkan dalil ini, dalil itu? Tidak perlu dalil-dalil. Ini berbahaya yang seperti ini. Ketika dalil minal kitab wa sunnah, dalil dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam bertentangan dengan madhabnya, maka dia akan menolaknya. Dia tidak suka dengan dalil tersebut. Wa huwa yuhibbu madhhabahu aktsara minal kitabi was sunnah. Dia lebih mencintai madhabnya dibandingkan Alkitab was sunnah. Fa idza waqa'at fi qalbihi karahiyatu lima jaa'a fil kitabi was sunnah, maka apabila terdapat di dalam kalbunya kebencian terhadap sunnah syariat yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, fa hadza dalilun ala adami imanihi wa hadza yuhbitu amalah, maka ini menunjukkan tidak ada iman di dalam kalbunya dan akan terhapus amalannya. Li'anna al-mu'mina la yuqaddimu ala kitabillahi wa sunnati rasulih syai'a. Karena seorang mukmin yang sejati, mukmin yang benar imannya, beriman kepada Allah, beriman kepada rasulnya, beriman kepada kitabullah, tentu dia tidak akan mendahulukan sesuatu pun di atas alkitab was sunnah. Ini ciri seorang mukmin yang benar imannya. Dia tidak akan mendahulukan kecuali Al-Qur'an dan Sunnah. Dia selalu memuliakan, menjunjung tinggi Al-Qur'an dan Sunnah. La yuqaddimu 'alaiha syahwatan aw madhhaban aw matbu'an. Dia tidak mendahulukan sesuatu pun di atas Al-Kitab, Al-Kitab was Sunnah. Karena syahwat, karena sebuah madhab, karena pengikut, bal yuqaddimul kitab wa sunnah ala kulli syai. Akan tetapi dia adalah seorang yang selalu mendahulukan, memprioritaskan alkitab wa sunnah di atas segala-galanya. Ini ciri seorang mukmin yang benar imannya. Walau khalafa syahwatah wa hawah wa madhabah wa madhhab man yuqalliduh, walaupun alkitab atau as-sunnah bertentangan dengan syahwatnya, bertentangan dengan hawa nafsunya, menyelisihi madhhabnya, menyelisihi madhhab orang yang ditaklidi, yang diikuti, yang dipanuti, al-muslimu la ya'dilu bil Qur'an was sunnah syai'a. Seorang muslim tidak akan menyamakan sesuatu pun dengan Alkitab was sunnah. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris Al-Muttalibi Al-Qurashi rahimahallahu ta'ala berkata, ajma'al muslimuna ala annahu man istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyada'aha liqawli ahadin. Perhatikan nasihat dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Nasihat yang agung. Nasihat yang sangat-sangat berharga dan bernilai. Nasihat yang hendaknya kita jadikan sebagai pedoman hidup kita di dalam beragama. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kaum muslimin telah bersepakat. Kaum muslimin telah berijma bahwa apabila telah jelas bagi seseorang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah jelas bagi dia keabsahannya, sunnah tersebut sahihah, memang benar datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, min qawlihi au min fi'lihi au min taqriratih, apakah sunnah itu berupa ucapan beliau alaihi salatu wassalam, atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau persetujuan Nabi atas apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka jika telah nampak jelas sebuah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang, dengan kata lain dia telah tahu, telah sampai kepada dia bahwa itu adalah sunnah. Apakah sebuah amalan, ataukah sebuah keyakinan, ataukah sebuah ibadah, atau akhlak, budi pekerti, dan yang lainnya, jika telah jelas dan pasti bahwa itu adalah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, lam yakun lahu ayyada'aha liqawli ahadin. Tidak boleh baginya untuk meninggalkan sunnah tadi karena ucapan seseorang. Tidak boleh baginya meninggalkan sunnah yang sahihah tadi untuk kemudian mengikuti ucapan fulan dan ucapan illan. Tidak ya juz. Maka pegangi nasihat Al-Imam Syafi'i ini. Bahkan beliau menukil bahwasanya ini adalah ajma'al muslimun, kesepakatan kaum muslimin. Oleh karena itu, wajib bagi kita semuanya untuk senantiasa berpegang dengan sunnah. Untuk kuat dalam memegangi sunnah, karena memang kita sangat mencintai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kecintaan kita kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam melebihi segala-galanya. Karena sunnah adalah salah satu dari dua wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sunnah adalah safinatun najah. Sunnah adalah kapal yang akan menyelamatkan. Faman rakibaha, siapa yang menaiki kapal tersebut, maka dia akan selamat, dia akan sukses, dia akan beruntung fid dunya wal akhirah. Namun barang siapa yang meninggalkan sunnah tersebut, maka dia akan celaka dan binasa. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ulah, hanya dengan taufiknya dan pertolongannya kita bisa memahami sunnah, kita bisa mengenal sunnah dan belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah beliau yang begitu banyak, apakah dalam bidang akidah, dalam bidang iman, kita mengetahui sunnah Nabi dalam masalah ini. Sunnah berupa bimbingan, sunnah berupa pelajaran-pelajaran berharga dari Nabi alaihi salatu wasalam tentang kewajiban iman kepada Allah. Sunnah dalam hal ibadah, bagaimana tata cara ibadah. Sunnah dalam hal al-akhlaq wal-adab. Sekian banyak sunnah telah kita pelajari. Walhamdulillah. Maka wajib bagi kita semuanya untuk mencintai sunnah tersebut. Kita mencintainya dengan kecintaan yang mendalam. Kecintaan yang tulus. Untuk kemudian kita aplikasikan. Kita wujudkan dalam amaliyah kita. Jangan kita menoleh kepada ucapan fulan wa illan. Sepintar apapun dia, sebanyak apapun ilmunya, bagaimanapun status dan kedudukannya, selama ucapan dia tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan jelas-jelas bertentangan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maka ucapan tersebut tidak ada nilainya sama sekali. Ucapan tersebut harus dibuang di balik punggung-punggung kita. Ini adalah prinsip. Agar kita tidak terombang-ambing di dalam beragama, dalam bermanhaj. Agar kita tidak bingung kesana kemari, mengikuti fulan, mengikuti ilan. Karena apabila kita mengikuti dalil, selalu berpegang dengan dalil, kita mengikuti sunnah, selalu berjalan di atas sunnah, maka kita akan menjadi orang-orang yang sabat. Kita akan menjadi orang-orang yang kokoh, istiqamah di atas agama Allah, di atas al-manhajis sahih, manhajus salafi. Wa yaqulu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma lis-sahabati radhiyallahu anhum. Suatu ketika Abdullah bin Abbas pernah menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ketika Abdullah bin Abbas menyampaikan kepada mereka tentang salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu melakukan salah satu manasik haji yang disebut dengan haji tamattu. Haji tamattu. Ketika Abdullah bin Abbas menyampaikan kepada mereka tentang sunnahnya haji tamattu, mereka menyanggah dengan membawa pendapat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar. Maka Abdullah bin Abbas sangat marah. Sembari beliau menyatakan, yushiku antanzila alaikum hijaratum minas sama. Aqulu lakum qala Rasulullah. Wataquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir turun menimpa kalian bebatuan dari langit. Aku katakan kepada kalian, qala Rasulullah. Ternyata kalian menyanggah dengan mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Perhatikan bagaimana kecintaan para sahabat terhadap sunnah Nabi. Penghormatan yang begitu besar kepada sunnah Nabi. Dan mengingkari orang-orang yang ingin menyanggah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya para sahabat yang mengatakan qala Abu Bakar wa Umar, mereka tidak ingin menyanggah sunnah Nabi. Tapi mereka sekedar menyampaikan pendapat Abu Bakar wa Umar, dua sahabat mulia radhiyallahu anhuma yang sangat dekat dengan Rasulullah, yang tidak diragukan lagi kapasitas ilmunya. Tapi bagaimana reaksi dari Abdullah bin Abbas? Beliau ingkari dengan pengingkaran yang keras. Ini tidak lain menunjukkan bahwa mereka para sahabat benar-benar memuliakan sunnah Nabi. Memprioritaskan sunnah Nabi di atas segala-galanya. Dan mereka marah ketika sunnah Nabi dilecehkan atau tidak diindahkan. Faidza kana taqdimu qawli Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma ala qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yushiku ayyan zila bisababihi hijaratun minas sama. Maka apabila mendahulukan ucapan atau pendapat Abu Bakar wa Umar di atas pendapat atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hampir-hampir akan turun dengan sebab itu batu bebatuan dari langit. Fa kaifa biman yuqaddimu madhhab fulan aw illan min sa'irin nas ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan orang yang lebih mendahulukan, yang lebih memprioritaskan madhab fulan atau madhab ilan? Pokok madhab, apa yang telah dia pegangi, yang telah dia yakini, itulah yang akan dia bela mati-matian. Tidak peduli di sana ada dalil dari Al-Quran atau dalil dari sunnah yang menyelisih pendapat itu. Maka ini sangat berbahaya. Idza khalafat madhhabahu, jika sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelisihi madhhabnya atau madhhab syekhihi atau menyelisihi pendapat syekhnya, fa innahu yaqifu mauqifa al-muadi wa la yuriduha. Nas'alullah al-afiyah. Maka ketika sunnah Nabi tadi bertentangan dengan madhabnya atau madhab syekhnya, maka dia akan yaqifu mauqif al-mu'adi. Dia akan bersikap dengan sikap seorang yang memusuhi, yang menentang sunnah tersebut dan tidak menginginkannya sama sekali. Nas'alullah al-afiyah. Wa yukhsha ay yakuna minal ladina qala Allahu fihim. Orang yang seperti ini dikhawatirkan tergolong orang-orang yang Allah sebutkan tentang mereka dalam ayatnya. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladina kafarul munkar. Apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami yang jelas terang benderang, maka kamu akan mengetahui, nampak pada wajah-wajah mereka, wajah-wajah orang-orang kafir, pengingkaran atas hal itu. Limadha, kenapa mereka mengingkari? Mereka tidak senang. Dan itu nampak pada wajah mereka. Li'annahum yubghiduna ayatillahi azza wa jal. Karena mereka membenci ayat-ayat Allah. Fal khataru syadidun fi hadzal bab. Maka bahaya sekali, ya, terkait dengan bab ini. Maka coba kita perhatikan dari fitnah ke fitnah yang terjadi hingga fitnah yang melanda negeri kita ini. Mereka-mereka yang bertaklid kepada asatidzah hadahumullah, ketika dinasihati, ketika diingatkan, bukan kita saja dari kalangan penuntut ilmu yang kecil ini, bukan dari kalangan ikhwah salafiyin yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti bimbingan ulama, bahkan dari kalangan masyayikh, dari kalangan ulama, mengingatkan mereka dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan kalimat-kalimat yang besar, ittaqullah. Mereka tidak bergeming. Justru semakin besar permusuhannya, justru semakin sengit permusuhannya, dan sikap-sikapnya semakin menjadi-jadi. Kebencian, kemarahan, caci maki, dan penyikapan-penyikapan yang sangat-sangat luar biasa. Maka kita katakan sebagaimana yang dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan di sini, wa yukhsha ayyakuna minal ladina qala Allahu fihim wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladina kafarul munkar. Walaupun kita tidak memvonis mereka orang-orang kafir, kita juga tidak memvonis mereka hizbiyyin, tapi kita khawatir mereka masuk pada ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya, yang menyebutkan, menjelaskan ciri-ciri orang-orang yang benci kepada sunnah, benci kepada dalil. Ketika kita tanyakan kepada mereka mana dalilnya, marah, ngamuk. Ketika kita meminta kepada mereka mana buktinya, mana bimbingannya, mana fatwanya, marah, ngamuk, mencaci maki, menyikapi. Fanas'alullah assalamata wal afiyah, fal khataru syadid. Kata Syekh Al-Fauzan, bahayanya sangat besar terkait dengan permasalahan ini. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan kalam Syekh Al-Fauzan. Tersisa sedikit lagi penjelasan beliau dan sangat-sangat berfaedah bagi kita. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.